kesungguhan hati ini yang mungkin telah engkau ingkari sejak pertama kali cinta. Yang lain, namun lihat yang kau lakukan. Aku bukan diriku lagi. Walau hati kecilku yang terluka, ku relakan dirimu bahagia. Jika nanti dirimu telah pahami arti cinta, menanti di ujung waktu. Baiknya engkau resapi apa yang telah terjadi. Jangan sampai kau ulang kembali. Jangan kau sakiti dia, biar hanya diriku yang rasakan. Biar hatiku yang hancur, sebab suatu saat nanti pasti kau sadari semua ini. Ingatlah diriku selalu ada. 그냥